السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني في الدين أعزكم الله، هذا آخر الحديث في هذا القسم سمسترني sampai حديث ini. Yang diulangkan, yang masuk imtihan sampai hadis ini, sampai hadis bab babul ghusl lil muhrim untuk yang akan datang bismillahi taala. Paham? Baik. Idan al hadis ar-rabi' wa 30 ba'da al-mi'atain an Ziyad ibn Jubair qala ra'aytu ibn Umar قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Ziyad bin Jubair, beliau berkata, aku melihat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma telah mendatangi tu'ata ala rajulin qad anakha, mendatangi seseorang yang sedang mendudukkan untanya untuk disembelih. Anakha, mendudukkan untanya untuk disembelih. Yan haruha, itu sembelih dan khusus untuk unta. Zabah, untuk selainnya. Apa perbedaannya? Kalau zabah, hahuna, di leher paling atas, ini namanya dabah. Kalau nahr di sini, dirobek begitu, tusuk, dirobek, nanti darah akan keluar semua. Faqala ib'athha qiyaman muqayyadatan, kata Abdullah bin Umar menegur orang tadi, jangan didudukkan. Ib'athha qiyaman muqayyadah, utus dia, maksudnya sembelih dia, dalam keadaan berdiri dan terikat. Sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Berbeda pula dalam masalah cara menyembelihnya. Pertama, perbedaannya dengan kambing dan lainnya dan sapi. Kalau yang lain dabah, kalau unta nahr. Yang kedua, posisinya. Kalau yang lain ditidurkan, tetapi unta tidak, disunnahkan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan terikat. Dan itu yang terkandung di dalam ayat surat Al-Hajj ayat 36. Wala budda an tahfadhu hadhihi al-ayah wa in hafiztumuha fajazakumullahu khairan. Sampai sudah hafal surat Al-Hajj. Di dalamnya ada ayat Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Sawaf maknanya dalam keadaan berdiri dan terikat. Fa idza wajabat junubuha, kalau sudah jatuh ke samping begitu, maka berarti sudah selesai penyembelihan. Silahkan dipotong-potong dan dibagikan. Maka Allah katakan, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Barakallahu fikum. Tafadhu hadhihi al-ayah termasuk dalam syarah hadis ini. Barakallahu fikum. Di terjemahan, masya Allah, persis kalimatnya. Sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan terikat. Itu sungguhnya bukan hanya terjemah, tafsir. Karena jelas kalimat keterangan terikat dan sebagainya itu adalah dalam tafsir. Ala kulli hal, maka Ibnu Umar menegur orang tadi, jangan didudukkan atau ditidurkan. Biarkan dia dalam keadaan berdiri. Itu adalah sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali, as-sunnah fil baqari wal ghanami wa ghairihima ma'ada al-ibil dabhuha min al-halqi madja'atan ala janibiha al-aisar. Yang sunnah dalam menyembelih hewan kurban, apakah sapi atau kambing dan lain-lainnya, pokoknya selain unta, disunahkan dabhuha min al-halqi, disunahkan untuk menyembelihnya di leher atas al-halq, di dekat kerongkongan ini. Dan itu disebut dabah. Dal, ba, dan ha. Dalam keadaan dibaringkan. Ala janibihal aisar. Dengan sisinya yang kiri. Artinya kalau engkau menyembelih menghadap ke sana, dibaringkan ke kiri, di mana kepalanya, di mana badannya? Hah? Badannya di sebelah kanan kamu, kepalanya di sebelah kiri kamu. Terbayang? Pegang kepalanya, sembelih di lehernya, leher yang paling atas. Itu semua sapi, kambing dan lainnya. Selain unta. Mustaqbil al-qiblah, disunahkan pula untuk menghadap kiblat. Wa ammal ibil, adapun unta berbeda. Fasunnah nahruha fi labbataha. Yang sunnah adalah nahr, bukan dzabah. Yaitu di labbahnya, di leher bawah. Kalau tadi kan leher atas, ini leher yang bawah. Kalau unta itu lehernya agak panjang, di bawah sini. Qa'imatan, dalam keadaan berdiri yang sunnah. Ma'qulatan yadaha al-yusra, dalam keadaan terikat kakinya yang kiri. Lianna fi hadha rahatun laha bi sur'ati izhaq ruhiha. Karena dalam posisi demikian lebih roha, lebih santai bagi hewan tersebut, bagi unta tersebut, dan juga sur'ati izhaq ruhiha, lebih cepat matinya. Walidha lama marra Abdullah ibn Umar, oleh karena itu ketika Abdullah ibn Umar melewati orang yang akan menyembelih untanya, ala rajulin yuridu nahra badanatihi munakhatan, dalam keadaan didudukkan, qala ib'asha qiyaman muqayyadatan, sembelihlah dia dalam keadaan berdiri terikat. Fahiyya sunnatun nabi, itu adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alladhi nahaja adabal quran. Karena beliaulah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjalani adab-adab Al-Qur'an. Kana khuluquhu Al-Qur'an, karena akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Fi nahriha, sembelihnya di nahrnya, di leher bagian bawah. Biqoulihi fa idza wajabat junubuha. Mana nabi beradab dengan adab Qur'an? Karena Al-Quran berkata fa'idha wajabat junubuha, yakni saqatat, jatuh, berarti tadinya berdiri. Kalau tadinya sudah ditidurkan di awal, enggak ada istilah wajabat junubuha. Wasuqut la yakunu illa min qiyam, dan suqut tidak mungkin kecuali tadinya berdiri. Baik, ditambah lagi tafsir tentang sawaf, yang ternyata tafsirnya adalah qiyaman muqayyadatan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan terikat. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadits fawaid, minha sunnatun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nahrul ibli qa'imatan muqayyadatan li'annahu min ihsanid dhabhah. Yang pertama, sunnah Nabi dalam menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan terikat, karena itu adalah sikap baik terhadap hewan yang bernama unta. Sikap baik bagi hewan yang bernama kambing, sapi dan sejenisnya, dibaringkan di arah kirinya, bukan di arah kirinya, samping kirinya. Enam, kemudian disembelih di leher bagian atasnya. Itu rohah bagi kambing tersebut. Wa gharaj al-Bukhari, ada yang terlewat. Warifq bil hayawan, dan itu termasuk rifq bil hayawan. Baik, ihsan adzbah ada dalilnya di dalam hadis lain. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Termasuk adzbah. Apa kalimatnya? Wa idza dzabhtum falyuhidda syafratahu. Kalau kalian ingin menyembelih, maka tajamkan pisauannya agar rahah buat kambing tadi. Barakallahu fikum. Jangan ihsan pada kambing dengan ihsannya sufi atau dengan ihsannya agama lain. Kita berbuat ihsan pada hewan dan ternak, maka kita tidak menyembelih mereka, menyayangi mereka. Jadi tidak mau makan kambing, enggak mau makan sapi, karena membunuh itu kejahatan pada binatang, katanya. Fahada jahlun. Itu adalah kebodohan yang mengakar. Jahlun baqir. Khudu bidina azakumullah. Ihsannya adalah bukan tidak menyembelih mereka, menyembelih untuk makan kalian, untuk kurban kalian, tetapi tajamkan pisaunya dan posisinya harus posisi yang rohah, yang santai. Kalau unta dalam keadaan berdiri, kalau kambing dalam keadaan berbaring. Wa tusyiru ila dzalikal ayatil karimah allati sabaqa dzikruha, dan isyarat kepada ini ditunjukkan oleh ayat al-karimah yang sudah lewat sebutannya dan sudah kita bacakan tadi. Wa qad akhrajal Bukhari an Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, makna sawaf adalah qiyaman. Dalam lafaz lain qiyaman muqayyada. Maka saya katakan bukan terjemah tapi tafsir. Alhamdulillah saya coba tafsir yang resmi, tertulis sesuai dengan tafsirnya. Sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan terikat. Alhamdulillah. Qala Sufyan ibn Uyainah, as-sawaf bit-tasydid jam'u saffah ay mustaffah fi qiyamiha, lurus dalam berdirinya, tegak dalam berdirinya. Itu makna sawaf. Yang kedua, istafadna aydan min hadzal hadits karahat dzabhiha barikatan. Makruhnya, tidak disukainya menyembelih unta dalam keadaan barikah. Barikah adalah mabrukah. Yani yang didudukkan. Mendekam begitu itu makruh. Demikian pula dibaringkan. Limadza li'anna fihi tatwilan fi izhaqi ruhiha. Karena kalau demikian dalam keadaan barikah, dalam keadaan mabrukah, maka dia lebih lama matinya. Tapi kalau berdiri lebih cepat. Siapa yang pernah melihat unta disembelih? Walaupun dalam gambar atau video, enggak pernah? Itu ketika ditoreh di naharnya, itu darah keluar seperti talang air hujan, saking banyaknya darah yang keluar. Cepat sekali. Apa bahasa Indonesianya? Begitu banyaknya darah itu. Seperti tumpah begitu. Masya Allah. Itu yang sunnah, karena itu lebih cepat matinya. Yang ketiga, adatun nas al-an nahruha barikatan ma'kula. Kebiasaan manusia hari ini menyembelih unta dalam keadaan barikah. Barikah yakni mendekam atau dalam keadaan didudukkan. Menderum. Fa idza kanu ghairu qadirina ala nahriha qa'imah. Kalau dia atau kalau mereka tidak mampu menyembelihnya dalam keadaan berdiri, wa yakhsha min adami tamakkun min ihsani dhabhiha, dan khawatir malah tidak bisa menyembelih dengan ihsan, wa tat'iniha bima yu'adzibuha, khawatir melukainya dalam bentuk menyiksanya, wala yurihuha, dan justru tidak mengistirahatkannya, fal ahsan an takuna barika, maka buat dia khusus atau buat mereka yang tidak bisa ini lebih baik seperti biasanya kamu menyembelih, tidurkan, sembelih dengan segera, hasbal qudrah wal mustata', sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebisaan. Khawatirnya pengin nyoba berdiri, akhirnya begini enggak kena, begini enggak kena, akhirnya tersiksa. Dia sudah luka-luka tapi darah masih belum tertumpah. Kok bukan yang sini ya? Seperti yang sebelah sini. Oh bukan juga. Oh seperti yang sini. Salah juga. Sudah banyak luka-luka tapi darah belum tertumpah. Ini akhirnya menyiksa juga. Maka kalau kamu tidak bisa, sesuai dengan apa yang biasa kamu bisa. Yang keempat, rahmatullahi taala wa rafatihi bi khalqihi. Faedah yang keempat, kita melihat bagaimana rahmat Allah dan kasih sayangnya pada makhluk-makhluknya. Hingga dalam masalah menyembelih, dalam menyembelih hewan, dalam keadaan ingin membunuh tentunya. Menyembelih kan membunuh dengan baik. Diajarkan bagaimana caranya sebaik mungkin agar nyawanya cepat hilang dalam keadaan tidak tersiksa. Posisinya, tempatnya yang lebih cepat, dan juga pisaunya harus tajam. Kalau tidak tajam, enggak keputus-putus. Ya. Kasihan, tersiksa. Wa bimithli hadhihi al-ahkam ar-rahimah, dan dengan yang seperti ini dari hukum-hukum yang sangat penuh rahmat wal hananil azim, dan kasih sayang yang besar, ya'lam annahu dinu 'athfin wa syafqah. Maka kita tahu bahwa agama ini adalah agama yang penuh kasih sayang, agama yang lembut, la dina wahsyiyah wa asr, bukan agama yang hasyiyah adalah wahsyiyah yang liar atau agama yang sadis atau kejam, tidak. Agama ini bukan agama yang kejam atau sadis. Faman yunabbi'ul ladina ramauhu bidzalik wa hum yaqtuluna abriya'a bani adam fi 'uqri darihim la'allahum yafqahun. Faman yunabbi'u alladhina ramawhu bidzalik, maka siapa yang memberitakan dan menuduh agamanya agama yang kejam, agama yang sadis dan sebagainya, padahal mereka sendiri yaqtuluna abriya, mereka sendiri justru membunuh orang-orang yang tidak salah dari anak Adam di tengah rumah mereka sendiri dibantai. La'allahum yafqahun, semoga mereka bisa paham bahwa agama ini agama yang rahmat, dan juga sebagai teguran bagi kaum khawarij, kalau nyembelih kambing unta saja disuruh dengan kasih sayang, apalagi kalian dalam keadaan astagfirullah membunuh yang kalian anggap sebagai kafir padahal tidak kafir, membunuh yang kalian anggap sebagai pengkhianat padahal bukan pengkhianat, membunuh yang kalian anggap sebagai orang-orang yang dikatakan mata-mata, kemudian kami sekalian sembelih lebih mengerikan daripada kambing, lebih sadis. Astagfirullah. Dan fotonya, videonya disebar oleh mereka. Padahal sama sekali bukan ajaran Islam. Termasuk menyebarkannya juga bukan sunnahnya Islam. Barakallahu fikum. Itu adalah ajaran khawarij, ajaran ghulu ekstrim yang melampaui batas. Nasallallahu alaihi wasallam. Selesai bab kita walhamdulillah, dan selesai pula berarti materi untuk ujian yang akan datang. Baqiya yang tersisa hanya murojaah kalian. Hafalkan dengan baik, murojaah kembali, dan juga pelajari semua fawaid-faidnya. dan tambahan-tambahan faedah dari kalian sendiri siapkan, agar kalian ketika disuruh ambil faedah jangan terpaku dengan kitab, tetapi dengan fikih kalian, dengan pemahaman kalian. Kalian tahu bahwa ini memiliki faedah lain dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi akidah, dari sisi adab, dari sisi usul, dari sisi, dari banyak sisi, masya Allah, sehingga kalian benar-benar menjadi talibul ilm yang beranjak naik kepada tingkat berikutnya. Tingkat yang dulu kalian disuapin, tingkat berikutnya kalian sudah bisa mencari sendiri fawaid dari kitab-kitab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahum bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.